ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Oh, ini ada pertanyaan kan? Yeah. Oh, okey. Sekarang insyaAllah habis pelajaran ini, insyaAllah kita akan jawab. Tapi kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Sekarang adalah hadis ke 99. Hadis ke-99 halaman ke-32. Ma yuqalu 'inda al-khuruji min al-khala. Ma yuqalu 'inda al-khuruji min al-khala. Min al-khala. Ma yuqalu artinya adalah apa yang dikatakan, apa yang diucapkan 'inda al-khuruj. Ketika sedang atau ketika keluarnya min al-khala. Al-khala di sini bermakna kamar mandi ataupun WC ataupun tempat yang masyhurnya digunakan untuk membuang kotoran. Tapi jika tempat tersebut di padang pasir, dimanapun ia letaknya, dimanapun misalnya kita membuang kotoran padanya, maka itu disebut sebagai khola bagi kita, walaupun tidak resmi, karena kita yang membuang kotoran di sana. Okay. Tetapi jika suatu tempat tersebut tidak masyhur dan bahkan tidak mungkin dijadikan sebagai khola, maka tidak mungkin dinamakan khola. Seperti misalnya di jalanan, tengah jalanan, tengah jalanan tol, bukan di pinggir. Itu bukan khola namanya. Walaupun jika seseorang buang air di situ atau buang kotoran di situ, tapi tetap itu bukan khola karena tidak masyhur dan tidak lazim baginya sebagai tempat untuk khola. Kalau padang pasir seluruhnya itu bisa dianggap sebagai khola karena kosong akan manusia. Khola itu kan artinya kosong. Khola yakhlu artinya kosong. Nama khola di sini adalah kosong dan menyendiri sehingga tidak dipandang atau dilihat orang. Oleh karena itu WC atau kamar mandi itu disebut baitul khola. Baitul khola artinya rumah kosong. Rumah kosong di sini maksudnya bukan rumah kosong yang kita kenal, tapi rumah di mana di sana kosong akan pandangan manusia sehingga tidak mudah terlihat. Wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaith qala ghufranak akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Wa anha dan dari Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-ghaith, beliau jika keluar dari al-ghaith. Al-ghaith ini bisa diartikan sebagai tinja manusia, satu, dan bisa juga diartikan sebagai tempat di mana seseorang membuang tinjanya itu ghaith. Maksudnya tempat di sini adalah tempat yang lazim seperti yang tadi saya bilang. Jadi bukan di tengah jalan tol, di tengah jalan raya, bukan di gerbang mall atau apa, bukan. Tetapi di tempat yang lazimnya dipakai sebagai atau diizinkan untuk membuang tinja di sana. Termasuk juga misalnya di atas, berarti WC, WC ngambang atau apa apa sebutannya, WC empang atau apa, itu termasuk juga al-khola dan termasuk juga makan luwa itu. Jadi idza kharaja min al-ghaith maksudnya adalah ketika keluar dari tempat membuang kencing atau kotoran. Qala ghufranak. Rasulullah SAW mengucapkan apa? Ghufranak. Ghufranak itu kita di sini pakai ghufranaka, ya, ghufranak. Kan seharusnya kalau misalnya memang ini mubtada atau apa, dia ghufranuk. Tapi sekarang dia adalah ghufranak, bukan ghufranuk. Dan sebenarnya kenapa begini? Karena sebelumnya ada kata kerja yang dihapus. Kata kerja itu adalah as'aluka ghufranaka. As'aluka ghufranaka. Kalau ghufranaka saja artinya apa? Ampunan. Kalau ditambah as'aluka ghufranaka berarti aku memohon atau meminta ampunanmu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ghufranaka rabbana. Nah, ghufranaka di sini berarti a'tina, berikan kami wahai Rabb kami apa? Pengampunanmu. Dan al-maghfirah maknanya adalah satru dzunub wal mujawazatu anha. Maghfirah ampunan artinya adalah satru dzunub. Satru itu menghalangi, menutup dzunub, dosa-dosa. Berarti pengampunan itu menutup dosa-dosanya, wal mujawazatu anha, dan mujawaz itu melampauinya, maksudnya tidak mengindahkannya, tidak menganggapnya seolah itu sudah tidak ada. Lewat. Kemudian al-hadithu dalilun ala istihbab qawlihi ghufranak. Hadis ini menjadi dalil atas diistihbabkannya atau dianjurkannya, disunahkannya mengucapkan ghufranaka ba'da qada'i hajatihi, setelah dia menunaikan hajatnya. Tapi apakah dia kan setelah menunaikan hajat berarti setelah cebok ya? Masih jongkok misalnya. Apakah setelah itu ghufranaka? Bukan. Wa urujihi ba'da urujihi, setelah keluarnya dari tempat. Fa in kana, jika fi bina'in, di bangunan, di dalam bangunan WC-nya, qalahu idza kharaja. Nah, dia berkata ghufranaka ketika keluar. Wa in kana fi shahra'i, dan jika ternyata itu tempatnya di mana? Shahra'nya, padang pasir. Ya, dulu Nabi SAW di padang pasir, buang kotoran. Fi shahra'i, dan jika tempat tersebut di padang pasir, qalahu, dia berkata ghufranaka, dianjurkan idza faraqal makan, jika dia telah berpisah dari tempat alladhi qadha fihi hajatahu, di tempat yang dia menunaikan hajatnya dari padanya. Jadi kalau sudah terpisah di suatu tempat, di satu situs, di suatu sudut dalam padang pasir beberapa 1 atau 3 meter atau 4 meter baru dia bilang ghufran, atau 2 meter. Baik, kenapa disebut istihbab? Disebutkan oleh Syekh Abdullah, alasan disebut istihbab, dianjurkan bukan diwajibkan, bahwasanya perbuatan ini hanyalah bermaksud untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada isyarat atau tidak ada penguat bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah apa? Kewajiban. Kalau bisa kita lihat dari teksnya, dari Aisyah kan. Aisyah berkata bahwasanya Nabi jika pergi dari atau keluar dari tempat WC dan semacamnya, beliau berkata ghufran. Di sini berarti sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Ya, benar sunnah fi'liyah karena perbuatan. Nah, sunnah fi'liyah itu sebenarnya jika terjadi pada Rasul itu asalnya adalah istihbab, dianjurkan bukan diwajibkan. Kecuali jika ada qarinah, indikasi atau dalil lain yang menunjukkan kewajibannya. Adapun jika sunnah fi'liyah, sunnah yang bersah. Jika sunnah qauliyah, tadi saya salah ngomong. Kalau sunnah perbuatan, ya tadi jangan-jangan saya salah ngomong. Kalau sunnah perbuatan itu asalnya adalah mustahab, ya, asalnya mustahab. Tapi kalau sunnah yang berupa kalam qauliyah dari Rasulullah SAW, nah jika itu perintah maka asalnya adalah kecuali jika ada dalil lain atau indikasi yang menurunkan derajat hukum dari wajib asalnya menjadi mustahab. Begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah sunnah fi'liyah. Sunnah yang bersifat perbuatan. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan Nabi bahwasanya Nabi menyuruh katakanlah ukronakan, enggak. Tetapi Aisyah sekadar menghikayat. Wallahu a'lam. Kemudian kenapa disebut wufronaka? Kenapa doanya wufronaka setelah keluar dari kamar mandi atau WC? Ingat di sini bukan ilahnya atau momennya bukan karena keluar kamar mandi. Doa ini bukan karena keluar kamar mandi, tapi karena keluar kotoran dari dalam tubuh. Ya. Kotoran tersebut khusus. Khusus di sini maksudnya adalah kencing dan tinja. Adapun kotoran seperti keringat atau darah, haid dan sebagainya enggak. Kalau itu kan keluar kotoran keringat, gufrona, bukan itu. Tetapi ketika keluar kencing ataupun kotoran tinja, kemudian keluar WC, maka barulah itulah momen yang dianjurkan untuk mengucapkan gufronaka. Baik, kemudian hadis berikut, wajibnya wujubul istinja'i bi thalathati ahjar. Wajibnya istinja, maksudnya kalau misalnya dengan ahjar berarti istijmar, bi thalathati ahjar, dengan tiga batu. Wa 'ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaith fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajarain wa lam ajid thalitha fa ataituhu bi rawthah fa akhadahuma wa alqa ar-rawthah wa qala hadha riks akhrajahu al-bukhari zada ahmad wa daruqutni ithnatay bi ghairiha. Apa maksudnya ithnatay bi ghairiha? Berarti dua dan juga dengan lain. Gimana? Hah? Kalau arti di terjemahan apa ya? Memang bawa. Enggak bawa. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi dan juga seorang qori. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaith. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat untuk apa? Membuang kotoran. Oke. Okay. Ghaith itu kan asnia adalah bagian dari tanah bumi yang tenang, itu ghaith. Tenang dan juga agak agak ke bawah, agak menurun sehingga tidak bisa dilihat oleh sekitar dari jauh atau dari dekat. Karena kalau misalnya menanjak, menonjol itu dia kelihatan, jadi menurun. Itu ghaith. Kemudian maka dimutlakan ghaith itu tempat seperti itu yang teduh dan tenang atau tenang itu dimutlakan menjadi makna kotoran tinja. Kenapa? Karena tempat tersebut ada tempat yang cocok untuk membuangnya di sana. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaith. Fa amarani, maka beliau memerintahkan padaku. An atiyahu, agar aku mendatangkan bi thalathati ahjar. Tiga batu. Fa wajadtu hajarain, tetapi aku hanya mendapatkan berapa? Dua batu. Walam ajid thalitha, dan aku tidak mendapatkan yang ketiga. Jadi cuma dua batu. Fa akhad fa ataituhu bi rawthah, maka aku pun mendatangkan untuk Rasulullah SAW sebuah kotoran, tentu yang sudah kering. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, seorang perawi hadis, seorang imam hadis, dalam sahihnya mengatakan fawajadtu lahu hajaraini wa rawthata himar, Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud, beliau menemukan dua. Mencari yang ketiganya ketemu-temu. Akhirnya beliau menemukan rawthata himar, yaitu kotoran himar. Wallahu alam, di sini himar yang dimaksud kemungkinan adalah himar ahliyah, yaitu keledai. Kan ada himar ahliyah, ada himar wahsyiyah. Himar ahliyah itu keledai, himar wahsyiyah itu zebra. Himar ahliyah itu haram dimakan dagingnya, namun keringat dan tubuhnya tidak najis. Kalau himar wahsyiyah, zebra itu halal dimakan. Kalau mau. Hah? Mau makan zebra ya? Zebra cross dimakan. Maka beliau mendapat, maka Abdullah bin Mas'ud mendapatkan dua batu, dan setelah mencari yang ketiganya ternyata yang ditemukan hanyalah kotoran himar. Sebelumnya, sebelum kita berlanjut, kita punya tadi himar, himar ahliyah atau himar wahsyiyah. Di sini himar ahliyah kita anggap keledai. Keledai itu haram. Baik. Kotorannya najis atau tidak? Najis. Binatang yang haram dimakan otomatis kotorannya najis. Tinjanya najis otomatis. Sekarang andai himar yang dimaksud adalah himar wahsyiyah, zebra. Kotorannya najis atau tidak? Tidak najis. Tidak najis bagi mazhab Hanbali. Tapi bagi mazhab Syafi'i najis. Nah, sekarang yang dimaksud himar di sini lebih condong siapa sih? Keledai, karena sulit ditemukan zebra di padang pasir. Kecuali jin. Iya. Makan apa dia kalau di padang pasir? Berarti kotoran keledai. Asalnya apa? Najis, ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti udah paham ya? Berarti dua hajar itu enggak najis sama sekali. Kemudian satu kotinja yang tentu saja sudah kering, nggak mungkin kalau masih basah dijadikan sebagai media untuk cebok, nggak mungkin. Ini keledai. Fa'akhadahuma, maka beliau pun mengambil keduanya. Siapa yang masuk keduanya? Dua batu tersebut. Wa'alqarrausah, dan beliau tidak menerima atau melempar tinja tersebut. Waqala hadza riks, ini adalah riks. Atau dalam riwayat Ibnu Khuzaimah juga dalam sahihnya, wa hadza rijs. Rijs itu adalah kehinaan, kejijian, sesuatu yang menjijikan. Atau bisa dibilang bahkan najis. Oke. Jadi rijs adalah sesuatu mustakdir atau yang kotor, menjijikan. Dan Rasulullah SAW tidak menerimanya sebagai media untuk istijmar atau istinja. Baik, sekarang akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni ithnatai bighairiha. Maksudnya apa itu? Tapi bagaimanapun, langsung ke al-fawaid. Al-hadithu dalilun ala anna al-istinja'a la yakunu biaqallin min thalathati ahjar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya istinja tidak terjadi, tidak dilakukan dengan kecuali dengan apa? Tidak dilakukan dengan kurang dari aqall, artinya lebih kurang, lebih sedikit. Tidak boleh diselenggarakan istinja itu jika lebih sedikit dari 3 batu. Kemarin sudah kita bahas apa yang maksudnya menurut Imam Syafi'i. Nah, kenapa beliau menolak itu? Kenapa beliau menolak rausah? Rausah bukan nama orang, rausah kotoran, tinja. Kenapa beliau menolak? Karena najis secara zat, tidak mungkin kita menghilangkan yang najis dengan hal yang najis. Oke. dihukumi juga bagi yang menganggap khamar itu najis. Maka ya tidak boleh mengenainya sama sekali ke tubuh. Oke. Berat pala saya. Kemudian bab mala yustanjabi. Bab al-bayan, penjelasan mala yustanjabi. Apa yang tidak dibersihkan dengannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha ayustanja bi'adzm. Beliau melarang dibersihkannya atau beristinja dengan azm. Azm artinya adalah tulang. Jamaknya adalah idzam. Au rauth. Rauth adalah kotoran tinja. Wa qala innahuma la yutahhiran. Sesungguhnya keduanya tidak menyucikan. Hah? Walaupun mungkin azam itu suci, mungkin. Ya. Seperti azamnya dajjaj, tulangnya ayam setelah dimasak itu suci. Tapi tidak bisa dibersihkan. Rawahu Daruqutni wa sahhahu. Tapi faedahnya hadis ini dalil atas bahwasanya istinja dengan bebatuan yutahhiru, bisa mensucikan dengan suatu penyucian. Yutahhiru taharatan, yutahhiratnya bisa menyucikan taharatan dengan satu dengan suatu penyucian. Jadi ini semacam penekanan. La yalzamu ma'ahal ma', yang tidak wajib atau tidak lazim bagi si pengguna batu tersebut untuk menjadikannya medium cebok atau membersihkan, tidak lazim baginya untuk memakai air juga, tidak harus, tidak harus. Walaysa muzilan faqat, berarti batu dan semacamnya perannya dia tidak sekadar menghilangkan najis dari atau menghilangkan benda najis dari tempatnya, bukan. Bukan itu saja, tetapi bisa juga menjadikan penyucian sehingga orang yang sudah beristijmar dengannya menjadi suci. Suci tempat-tempat bekas kena itunya. Baik, kita baca dari kitab Al-Umm insyaallah. Yang kemarin sudah kita baca, namun saya ingatkan lagi pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tadi juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan riwayat yang bersambung kepada Imam Syafi'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang arau dan juga arima, ya kan. Wa yastanjiya rajul bi yamihi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk istinja atau istijmar dengan rauf, kotoran. Wa rima. Rima, beliau menjelaskan apa itu rima. Rima adalah al-azm al-bali, yaitu tulang yang basah. Basah di sini bukan maksudnya disiram dengan basah, bukan itu aja. Maksudnya tulang tersebut masih baru, bahkan baru dimakan. Ya, masih baru berarti dia masih memiliki isi. Dan juga Rasulullah SAW melarang untuk istinja dengan tangan kanannya. Tapi kenapa dilarang istinja dengan rauf? Karena pada hakikatnya rauf itu kotoran. Bagaimana mungkin menghilangkan kotoran dengan kotoran? Walaupun mungkin pada mazhab Hanabilah, bahwasanya kotoran unta misalnya atau kotoran kambing, terkecil, kotoran kerbau misalnya, itu tidak najis. Ketika menjadi kering, dia suci. Maksudnya suci tidak najis, tapi dia tetap menjadi sesuatu yang khabith, yaitu yang menjijikan, sehingga tidak layak dijadikan sebagai media penyucian. Nah, adapun dengan rimmah atau ulun atau agum tulang, kenapa dilarang? Karena bagi sebagian jin, yaitu jin muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka syariat khusus untuk jin muslim, bahwasanya makanan bagi mereka, salah satu makanan bagi mereka yang lezat adalah tulang-tulang yang dimakan oleh manusia, dan sebelum memakannya mereka membaca bismillah. Kayaknya kalau misalnya antum makan tulang membaca bismillah sebelumnya, maka tulang tersebut ya beda kondisinya dengan tulang yang tidak dibaca bismillah, kemudian antum buang ke tong sampah atau kuburan keramat atau kemana. Nah, itu adalah makanan bagi jin muslim, ya. Jin yang muslim, bukan jin yang kafir. Dan begitu juga jin pun memakan kotoran. Memakan kotoran, baik itu kotoran binatang, bahkan jin kafir pun memakan kotoran manusia. Ya. Itu yang kafir. Dan begitulah. Jadi Ar-Rima Al-Azam Al-Bali, kalau misalnya kita lihat, kenapa yang dilarang adalah tulang yang masih basah? Karena jika sudah kering, sudah lama, itu sudah salah tidak dianggap sebagai tulang. Dan juga jin pun tidak begitu tidak menyukai lagi. Mungkin sudah dimakan orang lain. Dan ada sebuah hadis sahih bahwasanya bagi jin muslim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulang yang dilempar atau yang dibuang setelah dipakai bismillah itu akan dibalut dengan daging-daging, sehingga mereka merasakan kenikmatannya. Kalau kita merasa tulang doang mulus itu, enggak ada enak-enaknya. Tapi bagi jin beda, karena alamnya beda. Dan itu kita tahu dari hadis. Dan adapun Imam Syafi'i menganggap bahwasanya mengusap dalam istijmar itu tidak dihitung saja dari kadar kuantitas fisik batunya, melainkan jika batu tersebut memiliki beragam sisi yang minimal 3, maka dia boleh bergantian menggunakan sisi-sisi tersebut selama belum dipakai sebelum. Oke, itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik itu untuk kencing maupun untuk kotoran tinja. Baik, di sini kalau kita lihat tadi judulnya apa, kita lihat dari judulnya wujubul istinja di tsalatsati ahjar. Mungkin Syekh Abdullah bin Fauzan mengikuti pendapat ulama yang mengatakan 3 buah batu, 3 biji batu. Tapi wallahu alam, ana pribadi ana mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Berarti boleh untuk misalnya begini. Bukan ini aja, tisu misalnya. Tisu ini bisa dikiaskan dengan batu kan. Nah, tisu itu tidak mesti kita dengan hitungan 3. Ya. Tapi jika satu tisu tebal misalnya, atau handuk orang misalnya, atau gimana, handuk atau yang lainnya, dia dicebok dengannya dalam satu handuk saja, tapi memiliki beberapa situs yang masih kosong untuk dipenuhi. Nah, ini nggak masalah, ya kan? Jadi di pengkiasan batu, kalau misalnya hanya dengan harus dengan 3 biji batu dan tidak boleh hanya satu tapi berbagai sisi, nanti susah yang lainnya dikiaskan. Susah yang lainnya dikiaskan. Baik, kemudian hadis berikut. Wujubut tanazzuh minal baul. Wajibnya at-tanazzuh. Wajibnya at-tanazzuh minal baul. Apa arti tanazzuh di sini? Mewaspadai diri, ya, mewaspadai diri, mewaspadai diri, berwaspada diri dari al-baul atau membersihkan diri dari al-baul. Kenapa sih kencing doang kok dipermasalahkan seperti itu? Karena begini, fa inna mata adabil qabri minhu, itu tadi. Kalau kita judulnya tadi ya, wajibnya membersihkan diri atau mengusap diri dari air kencing. Air kencing. Al-baul di sini artinya adalah air kencing, bukan perbuatan kencing. Kalau kita bilang wajibnya berlepas diri dari perbuatan kencing, enggak kencing-kencing nanti. Wajibnya membersihkan diri dari airnya kencing, air kencing. Wa annahu min asbabil qabr. Dan bahwasannya al-baul, air kencing itu termasuk diantara sebab-sebab azab kubur. Alhamdulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul. Bersucilah kalian dari air kencing. Fa inna 'ammata 'adzabil qabr minhu. Maka sesungguhnya keumuman azab kubur itu dari air kencing, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadrak beliau berkata atau menambahkan dalam matan hadisnya perkataan Rasul, aktsaru azabil qabri minal baul. Mayoritas azab kubur itu disebabkan oleh apa? Baul. Nauzubillah. Air kencing. Bayangkan. Wahwa sahih walis dan isnadnya sahih. Masya Allah. Faidahnya al-hadithu dalilun ala wujubi tanazzuhil insani min bauli. Hadith ini menjadi dalil atas wajibnya mensucikan diri, yaitu wajibnya manusia untuk mensucikan diri dari air kencingnya. Wadhalika bighaslihi. Caranya dengan apa? Mencucinya, mencuci zakarnya atau kemaluannya. Wa izalatu atharihi min badanihi aw thawbihi aw makani salatihi. Dan izalah, mengenyahkan, membuang, menghapus athar. Athar adalah bekas. Membuang bekasnya min, dari apa aja? Dari badanihi, badan. Kemudian dari apa juga? Taubihi, pakaian kalau terkena dengan najis. Au makani salatihi, dari tempat salatnya jika tempat salat tersebut terkena najis. Baik itu tempat, maksudnya lantai, maupun sajadah, misalnya kalau pakai sajadah atau karpet. Wa tahrim at-tasahul bihi, dan haram baginya untuk tasahul, yaitu bermudah-mudah dengannya. Kedua, tarkut tanazzuh minal baul min kabairi dzunub. Meninggalkan penyucian dari kencing, air kencing, termasuk dari dosa-dosa besar. Wadzalika, dan itu karena dianna, karena adamat tanazzuhi minal bauli yalzamu minhu butlanish shalah. Karena tidak waspadanya. Tidak waspada yang seseorang akan perkara kencingnya sehingga cebok asal-asalan atau bahkan tidak cebok, itu melazimkan apa? Melazimkan baginya, mengharuskan baginya, memastikan baginya batalnya sholatnya. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat yang paling utama. Ketiga, al-hadithu dalilun ala thubuti adzabil qabr. Wahsan azab kubur itu ada, wahwa thabitun bil kitabi was sunnati wal ijma', yang mana dia telah Al-Quran, Al-Kitab dan juga ijma para ulama. Dan kita sampai di sini dulu. Bentar, ini mau baca ini. Apakah orang yang menegakkan syariat Islam di parlemen termasuk orang munafik yang dikatakan seolah mereka berbuat kebaikan padahal sejatinya mereka berbuat kerusakan? Yang di parlemen mayoritasnya seperti yang kita ketahui, tanpa diucapkan pun kita semua sudah tahu. Tetapi kalau misalnya dimaksudkan dengan ini untuk setiap cabangnya, misalnya ketua camat, ketua RT dan lain-lain, itu tidak bisa kita katakan tiap-tiapnya munafik. Bahkan tidak boleh. Bahkan sebenarnya kita tidak bisa mengatakan orang yang di parlemen munafik semua. Karena ada untuk beberapa daerah, baik itu kota, kabupaten ataupun kecamatan, yang mana orang tersebut soleh, lalu dia merasa keamanan manhaji atau keamanan religius mengancam, atau keamanan religius desanya atau kotanya itu terancam dengan kehadiran oknum-oknum yang siap untuk memberangus Islam. Kemudian dia pun beristikharah dan bismillah masuk ke dalam sistem tersebut dengan tujuan maslahat atau mengurangi mafsadat yang lebih buruk. Dan itu terjadi di beberapa tempat, dan kita tidak bisa, bahkan sebenarnya tidak boleh capnya munafik atau mencapnya apa. Karena di dalam kasus ini dia dalam kondisi untuk mencari mafsadat yang lebih kecil. Jika bukan dia yang melakukan, maka otomatis tidak ada yang melakukan, sehingga pasti dikuasai oleh misalnya orang kafir atau orang munafik atau orang musyrik. Begitu. Bagaimana nifaq ini? Nifaq itu kan terbagi menjadi dua, ada yang nifaq i'tiqadi, ada yang nifaq amali. Nifaq i'tiqadi yaitu menzahirkan keimanan di luar dan melambatinkan kekufuran di dalam. Dan yang ini adalah kafir, karena dalam batinnya kufur. Adapun jika nifaq amali, yaitu idza haddatsa kadzaba dan seterusnya, jika dia berbicara dia berdusta atau yang suka berbuat riya dan seterusnya, mereka munafik namun tidak keluar dari Islam, melainkan dalam derajat kefasikan, dan termasuk dosa besar berbuat seperti itu semua. Namun jika ia bertaubat dengan benar, Allah pasti akan terima taubatnya. Dan jika ia wafat tanpa bertaubat sebelumnya, secara zahir adalah bahwasanya ia pasti akan dia akan dibalas sesuai dengan kadar kemunafikannya atau kadar amalannya. Namun jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya meskipun besarnya dosanya di dunia, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang bukan mustahil terjadi, melainkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki apa saja yang ia kehendaki tanpa kita bisa menggugat atau mempertanyakan. Kekalkah di neraka? Kekalnya di neraka dari kaum munafikin adalah kaum munafikin yang mencela agama Islam atau mencela orang-orang yang berperan sentral dalam agama Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengkafirkan para sahabat, atau kaum munafik yang sangat pandai atau lihai lisannya dan tulisannya, namun sejatinya di balik itu semua ada pembuatan sistem penghancuran terhadap Islam. Tolong direview tentang jenis-jenis kerusakan yang dilakukan. Jenis-jenis kerusakan itu terlalu banyak ya. Jenis-jenis kerusakan yang dilakukan oleh kaum munafikin seperti mengobok-obok ayat-ayat dan hadis-hadis Al-Qur'an, dan itu adalah salah satu tindakan kekufuran sebenarnya dimasukkan ke sini, dibuang ke sana, itu adalah perbuatan kaum munafik. Assalamualaikum. Lebih berbahaya mana, Syiah atau Yahudi? Untuk sekarang lebih berbahaya Syiah. Untuk sekarang lebih berbahaya Syiah daripada Yahudi. Namun pada asalnya Yahudilah yang lebih berbahaya daripada siapapun. Dan Syiah ataupun Yahudi bagaimanapun adalah satu persaudaraan dan perserikatan. Sehingga kalau kita katakan lebih berbahaya mana, Syiah atau Yahudi, keduanya adalah setali. Syiah adalah bentukan Yahudi, dan Yahudi diuntungkan dengan keberadaan Syiah. Setali tiga uang. Begitulah. Namun kalau misalnya zahir dengan sekarang, Syiah itu lebih bahaya daripada Yahudi. Sehingga kalau kita membahas Yahudi, sebenarnya ada pembahasan yang lebih kita butuhkan, yaitu pembahasan tentang Syiah. Adapun tentang Yahudi, kekafiran mereka sudah jelas dan syubhat mereka jelas bagi orang-orang yang awam ataupun yang lain. Adapun untuk Syiah, maka mengerikan. Syiah lebih berbahaya dari Yahudi juga dari segi militer dan juga dari segi penyerangan terhadap kaum muslimin, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tidak ada pembantaian di muka bumi ini yang lebih buruk daripada pembantaian Syiah di Suriah. Suriah pembantaian terburuk sepanjang sejarah dengan tata caranya, bukan kuantitas, tapi tata caranya, dengan membakar, dengan mencokil mata, dengan menusuk-nusuk anak kecil, kemudian membedahnya, kemudian mengeluarkan semua isi perutnya dengan tangan dan lain, menyetrumnya dan sebagainya. Itu Yahudi sendiri pun tidak sampai hati melakukan seperti itu. Kemudian, apakah semua perdebatan itu dilarang? Bagaimana jika ada seseorang yang berdebat tentang keberadaan Allah Ta'ala, apakah yang seperti itu pun sebaiknya ditinggalkan? Perdebatan asalnya dilarang, kecuali jika sudah dibutuhkan, dan juga jika dibutuhkan pertama, kedua dalam kondisi yang memang tidak ada cara lain kecuali dengan cara berdebat, ketiga pelaku perdebatan tersebut, yaitu yang pihak yang benar, pelakunya, pendebatnya, itu adalah orang yang berkapasitas, baik dari segi ilmuan, dari segi ilmu, atau dari segi metode penyampaian. Ya, jadi bukan sekadar ilmu saja, karena sebagian orang berilmu mereka tidak bisa menyampaikan ilmunya dengan baik, sehingga kalau untuk berdebat mereka tidak akan menang, bahkan justru mereka lah yang akan kalah dan justru memenangkan kaum munafik. Bagaimana jika ada seseorang yang mendebat tentang keberadaan Allah, apakah yang seperti itu pun sebaiknya ditinggalkan? Ditinggalkan saja, karena dia kelak akan sadar dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dia sadar dengan keberadaan Allah. Sebenarnya dia sadar. Jangan kira enggak sadar. Dia sadar. Dia tahu. Dia tahu. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menutup hatinya. Sedang menutup hatinya. Dan jika suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap tentang eksistensinya benar-benar padanya, itu adalah teguran buatnya dan mudah-mudahan dia bertaubat. Sehingga Untuk beran Allah kita tidak perlu berdebat dengannya jikalau untuk menyampaikan pembahasan atau nalaran, maka kasihlah dengan nalar. Jika dia tidak terima ya sudah, tidak ada kewajiban lain untuk itu. Karena ini adalah perkara yang fitrah, sementara fitrah bukan untuk diperdebatkan. Dan jika fitrah itu diperdebatkan, ditakutkan kedua pihak itu kedua-duanya sama-sama kehilangan fitrahnya takutnya. Wallahu a'lam. Tapi sekian aja dari saya. Ada tiba-tiba saya merasa kekuatan gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukur Allah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.